Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Majelis yang ke-16 dari pembahasan kita mengenai kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Thawabit Al-Fiqhiyah karya Yusuf Ibn Al-Hasan Ibn Abdul Hadi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki kaidah yang ke-69. Berkata penulis rahimahullah, At-tasi'atu wassittun. Kaidah yang ke-69. Mustanadatul hukmi arba'atun. Mustanadat al-hukmi apa? Ini tentang mustanadat al-hukum. Iya. Jadi di peradilan hukum itu ditetapkan, dibangun di atas mustanad. Dibangun di atas sanad dasar pegangan yang mengharuskan al-qadhi menetapkan hukum sesuai dengan apa? Mustanad yang ada, ya, sesuai dengan mustanad yang ada, sesuai dengan pijakan atau sumber yang ada. Maka di sini disebutkan mustanad. Iya. Dan fikih tentang empat mustanad ini yang merupakan dasar peradilan di dalam menentukan hukum. Dan itu oleh penulis disebutkan di sini secara global. Iya. Kata beliau yang pertama syahadah. Syahadah persaksian. Ini yang pertama. Dan akan diterangkan di beberapa kaidah yang berkaitan dengan syahadat ini, persaksian, bentuknya, kaifiatnya, kemudian syarat-syaratnya. Nah, ini misalnya di pengadilan datang 4 orang memberikan persaksian bahwa si fulan itu berzina. Maka jatuhkanlah hukum had zina terhadap si fulan dibangun di atas persaksian 4 orang. Jelas ya, maka syahadah di sini dia adalah pijakan hukum, sumber yang menyebabkan hukum itu diterapkan oleh al-qadhi. Ya, kemudian yang kedua dari mustanad al-hukum adalah wal yamin, adalah sumpah. Nah, dan sumpah ini akan diterangkan oleh penulis dalam kaidah, 2 kaidah berikutnya tentang bagaimana bentuk-bentuk sumpah. Kalau misalnya si A mengadukan si B, di mana si B ini, si A dan si B apa datang ke pengadilan, si A mengadukan si B. Si A berkata bahwa buku yang dipegang oleh si B itu adalah buku saya. Buku yang dipegang oleh si B adalah buku saya. Maka Di sini si A untuk ia dikatakan benar buku itu miliknya, dia harus membawakan bayi, harus membawakan bukti bahwa itulah buku miliknya, ya, agar supaya pengadilan menjatuhkan hukum bahwa buku adalah milik dia, harus dibawakan bukti. Kalau ternyata dia tidak punya bukti, maka si B yang memegang buku itu diminta bersumpah bahwa itu adalah bukunya. Maka sekadar dia bersumpah, demi Allah itu adalah buku saya, yaitu sudah pijakan hukum bagi qadhi menetapkan bahwa buku itu adalah siapa? Milik si B. Ya. Ini tentang sumpah ya. Dan sekali lagi akan datang nanti kaidahnya lebih diperinci oleh penulis. Kemudian yang ketiga wal iqrar. Pijakan yang ketiga adalah al iqrar, pengakuan. Dan pengakuan itu adalah seorang mengakui hak orang lain terhadap dirinya. Ya. Itu iqrar. Baik. Nah, ini pengakuan terhadap apa namanya? Dia mengakui terhadap dirinya bahwa hak itu adalah milik orang lain. Ya, kalau misalnya seperti contoh yang saya sebutkan tadi, si A menuntut si B terhadap buku yang dia bawa. Si A berkata, saya tidak punya bukti bahwa itu adalah buku saya. Si B karena dia tahu bahwa itu memang buku si A, dia berkata, iya betul, itu adalah buku apa? Si A. Maka ini ikrar namanya. Dia menetapkan. Maka dengan ikrarnya ini, diberikan hukum untuk siapa? Si A. Bahwa buku adalah miliknya. Nah, ini iqrar ada pembahasan tersendiri karena dia bentuknya luas dan di tertib fikih Hambali pembahasan iqrar adalah pembahasan yang paling terakhir di pembahasan fikih. Kemudian yang keempat an-nukul. Yang keempat an-nukul. Nukul ini artinya dia tidak mau bersumpah. Dia tidak mau bersumpah. Contohnya misalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Si A mengadukan si B. Si A berkata buku yang dipegang si B adalah milik saya. Si A diminta bayyinah. Diminta bukti bahwa itu adalah bukunya. Dia tidak bisa mendatangkan buku. Iya. Maka diminta kepada si B untuk bersumpah bahwa itu adalah buku si B, bukan buku si A. Tapi si B tidak mau bersumpah. Jelas ya, si B tidak mau bersumpah. Ini namanya nukul. Jadi kalau si B tidak mau bersumpah, hak ini milik siapa? Iya. Yang diputuskan oleh para sahabat, kalau dia tidak mau bersumpah, maka ini menunjukkan bahwa hak itu memang benar milik orang yang menuntutnya. Di dalam contoh yang saya berikan, si B tidak mau bersumpah, berarti benar itu adalah milik siapa? Si A. Iya. Dan memutuskan dengan nukul ini dari apa namanya? Hal yang berjalan dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan tidak dinukil dari para sahabat mereka berselisih di dalam hal ini. Tidak dinukil dari para sahabat mereka berselisih di dalam hal ini. Baik, jadi ini empat sumber hukum. Iya. Yang diterangkan di sini oleh penulis secara global supaya kita tahu bahwa seorang di dalam menjatuhkan hukum, dia harus punya sumber ini. Ini sifatnya, tentunya ini di peradilan. Tentunya di peradilan. Baik, selesai kaidah yang ke-69. Kemudian kata beliau, as-sab'un, kaidah yang ke-70. Kaidah yang ke-70. Ini pada tempat-tempat yang saksi diminta bersumpah. Pada tempat-tempat yang saksi diminta bersumpah. Nah, asalnya persaksian, ya, seorang memberikan persaksiannya, dia berkata, asyhadu, saya mempersaksikan, ya, bahwa begini dan begini. Disebutkan dengan lafaz apa? Persaksian. Ya, bukan dengan lafaz sumpah. Kalau sumpah dimulai dengan qasam, dia sumpah dengan nama Allah. Dengan sifat-sifat Allah, itu sumpah namanya. Iya. Baik. Jadi asalnya persaksian tidak disertai dengan sumpah. Tapi pada tiga keadaan, seorang saksi itu, apa, dia diminta bersumpah. Pada tiga keadaan. Iya. Kata penulis rahimahullah, yuhallaku asyahid fi thalathati mawadhi'. Seorang saksi, ya, seorang yang mempersaksikan diminta bersumpah pada tiga tempat. Diminta bersumpah pada berapa tempat? Pada tiga tempat. Kata beliau, yang pertama, bishahadati ahli dhimma fil wasiyah, dalam syahadat ahli dhimma, dalam persaksian ahli dhimma. Ahli dhimma ini siapa? Hah? Orang Yahudi atau orang apa? Nasrani. Dari kafir dhimmi. Dari kafir dhimmi. Fil wasiyah, tentang wasiat. Tentang wasiat. Nah, jadi ada orang yang melakukan perjalanan. Di perjalanan dia berwasiat bahwa sebagian hartanya adalah untuk si fulan atau untuk diarahkan begini dan begini, ada wasiatnya. Dan dia tidak ada saksi di perjalanan itu yang menyaksikan wasiatnya kecuali siapa? Kecuali dua kafir dhimmi. Iya, kecuali dua kafir dhimmi. Maka dua kafir ini diterima persaksiannya, tetapi harus ditambah dengan apa? Ditambah mereka bersumpah. Iya. Adapun kalau dia seorang muslim, saksinya seorang muslim cukup dua. Seorang muslim tidak perlu dia apa? Dimintai bersumpah. Cukup dia seorang muslim. Tapi kalau dia kafir dhimmi, ditambah dengan apa? Ditambah dengan sumpah. Ini berdasarkan ayat di surah Al-Ma'idah ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyah itsnani dzaw adlin minkum aw aqrani min ghairikum. Wahai orang-orang yang beriman, syahadat, persaksian antara sama kalian, apabila salah seorang dari kalian dihadiri oleh kematian, ini wasiat ya, final wasiat, saat wasiat, maka syahadat itu oleh dua orang yang adil diantara kalian. Diantara kalian maksudnya dari kaum muslimin. Dua orang yang adil dari kaum muslimin. Kalau tidak, maka au akharani min ghairikum, atau dua orang dari selain kalian, maksudnya selain kalian, selain apa? Selain kaum muslimin. Ya. Kafir, tapi yang dimaksudkan kafir dhimmi. Nah, in antum darabatum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, kemudian kalian meninggal. Jadi dia di sebelum meninggal di perjalanan dia berwasiat dan yang menyaksikan ya hanya dua orang kafir. Jika yang menyaksikan dua kafir ini, maka disebutkan di kelanjutan ayat tahbisunahuma min ba'di shalah. Ya, kalian menahan dua orang saksi itu setelah sholat. Setelah sholat. Dan di sejumlah penafsiran ditafsirkan setelah sholat asar. Sebab di waktu itu sumpah lebih diagungkan. Ditahan setelah sholat. Fayuqsimani billah. In irtabatum la nashtari bihi thamanan walau kana da qurba. Wala naktum syahadat Allah inna idan laminal athimin. Dan mereka berdua diminta bersumpah dengan nama Allah. Kalau memang ada keraguan pada keduanya, diminta bersumpah. Iya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi, kalau keduanya tidak diragukan, buat kafir yang tidak diragukan, tidak perlu diminta bersumpah. Sebab memang sumpah adalah apa? Taukid untuk menambah apa? Menambah kuat. Tapi kalau ternyata mereka tidak ada hal yang meragukan pada mereka, tidak perlu diminta bersumpah. Kalau meragukan, diminta bersumpah. Bagaimana sumpahnya? Mereka berkata, la nashtari bihi thamanan walau kana da qurba. Demi Allah, ya kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang. Walau kana da qurba, walaupun orang itu adalah kerabat kami. Wala naktumu syahadat Allah, dan kami tidak akan menyembunyikan persaksian Allah. Inna idan laminal athimin. Kalau kami dusta, ya, kami memang menyembunyikan, maka kami tergolong orang-orang yang berdosa. Jelas ya? Maka ini dalil yang menunjukkan poin yang pertama yang disebut di sini, saksi yang diminta apa? Bersumpah. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa fi syahadatil mar'atil wahidah 'ala ar-radha' idza tuhimat. Dan persaksian seorang perempuan terhadap sesuatu apabila ia disangka. Ya, apabila dia disangka atau apa? Muttaham. Ya, dicurigai. Nah, seorang perempuan kalau akan datang juga nanti rinciannya di bentuk-bentuk persaksian. Seorang perempuan, dia boleh satu orang perempuan, dia mempersaksikan. Dia mempersaksikan bahwa anak ini menyusu dari saya. Ya. Jelas ya? Tidak ada saksinya, cuma dia yang berkata, anak ini pernah saya susui. Jadi satu orang perempuan. Itu diperbolehkan. Jelas ya? Itu diperbolehkan. Nah, dan ini berdasarkan hadis Uqbah ibn al-Harith di dalam as-Sahih. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengadukan kejadian bahwa sepasang suami istri menikah. Kemudian datang seorang perempuan, dia berkata, ya, saya telah menyusui kalian berdua. Ya, maksudnya suami istri ini adalah saudara apa? Sesuai. Maka diangkat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dia cuma sendiri. Kata Nabi, "Kaif wa qad qil?" Bagaimana tidak diterima? Telah diucapkan. Menunjukkan bahwa apa? Persaksian dari satu orang perempuan diterima. Ini asalnya. Tapi kalau dia dicurigai, ya, ia memberikan persaksian di posisi tertentu yang mencurigakan, maka diminta apa? Diminta dia bersumpah. Diminta dia bersumpah. Dan ini berdasarkan apa? Pendapat Ibnu Abbas di dalam hal ini. Jelasnya? Jadi ini dua posisi, dua keadaan. Dua keadaan. Dan dari dua keadaan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Turuq Al-Hukmiyah, beliau mengatakan, ya, dalam dua keadaan ini, persaksian orang kafir diterima. Dan persaksian perempuan diterima. Perempuan sendiri diterima. Padahal asalnya perempuan bersendiri dalam saksi tidak diterima. Tapi sekarang kafir diterima, asalnya kafir tidak diterima saksinya, tapi di tempat ini diterima. Kemudian perempuan yang harusnya tidak boleh sendiri memberi persaksian di tempat ini diterima. Kenapa? Itu karena darurat. Karena darurat diterimanya. Maka kata beliau, faqiyasuhu an la kulla man qubilat shahadatuhu lid-darurah ustuhlif. Maka kiasnya, hukum yang diberikan kepada yang lainnya, siapa yang persaksiannya itu diterima karena darurat, asalnya tidak diterima persaksiannya, tapi karena darurat persaksiannya diterima, maka orang tersebut diminta untuk bersumpah. Jadi seakan-akan dari dua kejadian ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak membatasi bahwa hanya dua tempat ini saja yang diminta bersumpah. Bahkan pada setiap persaksian yang mirip dengan hal ini, itu diminta untuk bersumpah. Baik. Kemudian yang ketiga, dari tempat yang saksi diminta untuk bersumpah adalah fi syahadati zawji ala zawjatihi, tentang persaksian apa suami ya terhadap istrinya bahwa dia berzina. Nah, bahwa dia berzina. Karena suami ini, suami kalau dia melihat sendiri istrinya berzina, dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri, maka persaksian dia, sumpah dia itu sama dengan persaksian. Nah, ini yang disebut di dalam Al-Qur'an ya, di surah An-Nur. Ya, di surah An-Nur dari ayat 6 hingga ayat 9. Allah firman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakum lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin." Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, sedangkan mereka tidak mempunyai saksi kecuali diri-diri mereka, maka persaksian salah seorang dari mereka, persaksian si suami, itu 4 kali persaksian dengan Allah bahwa dia termasuk orang yang jujur. Maksudnya 4 kali persaksian dia bersumpah. Ya. Dia bersumpah. Demi Allah ada sumpahnya. Saya mempersaksikan bahwa istriku apa? Berzina. Dia bersumpah 4 kali dan yang 5 kalinya, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya. Apa? Berkata, kalau saya dusta dalam sumpahku ini, semoga la'anat Allah menimpaku. Atau semoga la'anat Allah menimpaku kalau saya dusta. Jelas ya? Baik. Iya. Ini 3 tempat yang disebutkan oleh al-fuqaha diminta saksi itu bersumpah. Selesai sudah kaidah yang ke-70. Iya. Kaidah yang ke-70. Ini perhatikan kaidah-kaidah yang akan datang ini. Ini termasuk hal-hal yang apa namanya unik dikumpul oleh penulis. Sebab dia mengumpulkan apa namanya banyak pembahasan yang terpisah-pisah di buku fikih. Beliau kumpulkan dalam satu apa? Satu kaidah sehingga memudahkan seseorang untuk utuh memahami masalah tersebut pada pembahasannya di beberapa tempat. Kata beliau, al-hadiyatu was-sab'un, kaidah yang ke-71. Kaidah yang ke-71. Iya. Ini tentang sumpah. Siapakah yang bersumpah? Iya. Siapakah yang bersumpah itu? Ketika terjadi 2 orang ribut, lalu mengangkat masalahnya ke pengadilan, ya, maka asalnya yang menuntut dia mendatangkan bayyinah, tapi ada posisi dia dengan bersumpah diberikan hak itu untuknya dengan sumpah yang dia ucapkan. Inilah 3 keadaan yang akan disebutkan di sini oleh penulis tentang sumpah. Kata beliau, al-yaminu taratan takunu ala al-mudda'a alaihi wa huwa al-aslu. Sumpah itu kadang itu ditujukan kepada orang yang dituntut. Dan ini adalah asalnya. Ini adalah asalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuntut, orang yang menuduh. Iya. Dan sumpah diucapkan bagi siapa yang mengingkari. Bagi siapa yang mengingkari. Jadi asalnya sumpah ini untuk siapa yang mengingkari, al-mudda alaihi, orang yang dituntut. Dia yang bersumpah. Wa huwa al-aslu, ini asalnya. Ini merupakan asal. Iya. Jelas ya? Ini sekali lagi kejadiannya sifatnya apa ini? Peradilan atau ribut-ribut antara mereka berdua saja? Hah? Ini di peradilan namanya. Hukum di peradilan. Kalau saya dengan B misalnya, saya dengan A ada ribut-ribut. Ya. Siapa berkata itu barang saya? Ya. Dia juga tidak punya bukti. Saya berkata, apa namanya, wallahi, si A tidak punya bukti. Saya juga mengatakan, bahwa ini barang saya. Si A tidak punya bukti, tapi ketika si A berkata, demi Allah itu barang saya. Padahal harusnya yang bersumpah siapa? Saya. Tapi ketika saya lihat dia bersumpah, ya, saya anggap dia jujur, sudah saya kasih, ambil saja, silakan. Ya. Ini tidak ada masalah antara saya dan dia saja. Di luar pengadilan. Tapi kalau di pengadilan, asalnya yang bersumpah siapa? Hah? Asalnya yang bersumpah adalah? Yang dituntut, dia yang bersumpah. Saya biar bersumpah berulang-ulang kali, tidak ada hukumnya di pengadilan. Jelas ya? Dia pengadilan menuntut, si A ini datang menuntut si B. Barang ada sama si B. Si A berkata, barang ini yang ada sama B milik saya. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ya. Wallahi, wabillahi, watallahi. Tiga jenis sumpah. Ya. Itu tidak dianggap di pengadilan. Kenapa? Sebab kewajiban dia bukan sumpah. Kewajibannya apa? Dia tertangkan bukti bahwa itu adalah barang dia. Jelas? Ya, buktinya banyak bentuk. Apakah dalam bentuk syahadat, saksi, ya, atau dalam bentuk keterangan, kitab, ataupun yang lainnya yang bisa membuktikan bahwa itu adalah apa? Barang dia. Kalau dia tidak punya bukti, maka itu giliran orang yang dituntut, si B. Ya. Dia diminta untuk bersumpah, dia berkata, demi Allah itu adalah barang saya, bukan barang si A. Jelas ya? Kalau dia bersumpah sudah, pengadilan menyatukan hukum bahwa itu adalah apa? Adalah milik dia. Selesai ya? Jadi ini, sumpah ini memang asalnya untuk orang yang dituntut. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, waqad taqulu 'ala al-mudda'i fi mawdi'aini. Ya. Kadang-kadang sumpah ini terhadap orang yang menuntut. Nah, ini kebalikannya ya. Kadang-kadang terhadap orang yang menuntut. Ini pada dua tempat. Pada dua tempat. Nah, tempat yang pertama, fima idza kana lahu syahidun wahid fil huquqil maliyah. Pada hal yang kalau dia mempunyai satu saksi saja. Iya. Pada hak-hak yang berkaitan dengan harta. Iya. Jelas ya? Al-mudda'i dia datang. Iya. Ada harta di situ, ada jenis dari harta di yang menjadi apa? Sumber sengketanya. Sumber sengketa atau perselisihannya. Si A datang menuntut si B. Ya. Si A hanya membawa satu saksi saja. Harusnya berapa saksi? Ya. Hah? Tuntutannya sekarang berkaitan dengan harta. Ya, tergantung jenis apa namanya? Kejadiannya apa ya? Kalau ditanya harusnya berapa saksi? Ya dilihat kejadiannya apa. Karena saksi itu tergantung bagaimana bentuk kejadiannya apa yang dipermasalahkan, apa yang diangkat ke pengadilan. Ya. Nah, akan datang nanti rincian bagaimana saksi-saksi itu. Akan datang. Baik, ini khusus dalam masalah harta. Harusnya, ya, dia mendatangkan dua saksi. Tapi ternyata dia hanya punya satu saksi saja. Dia hanya punya satu saksi. Maka satu saksi ini cukup ditambah dengan sumpah dari siapa? Dari si A yang menuntut. Jelas ya? Ya, maka di sini si A penuntut harusnya, kalau asalnya dia tidak bersumpah, tapi karena saksinya cuma satu, maka ditambah yang kedua dengan sumpah dia. Dengan sumpah dia. Dan ini cukup diterima di pengadilan. Baik, ini keadaan yang pertama ya. Keadaan yang kedua, di mana si penuntut bersumpah, wa fima idza ruddat wa qulna bi raddiha. Di mana apabila sumpah itu ditolak, ya, dan kita berpendapat tentang adanya raddul yamin, pengembalian sumpah. Ya. Sini penulis, ya, keadaan yang kedua ini memberi taklik kalau kita berpendapat. Artinya beliau sendiri tidak terlalu menguatkan pendapat itu. Ya, ada namanya raddul yamin. Namanya raddul yamin. Ini sebenarnya di sebagian ulama disebut sebagai mustanad hukum juga. Harusnya beliau menyebutkan sandaran hukum tadi berapa? Empat kan? Harusnya ada yang kelima. Namanya raddul yamin. Harusnya ada yang kelima namanya apa? Raddul yamin. Raddul yamin itu bagaimana? Ya. Raddul yamin bagaimana? Si A datang bersama si B ke pengadilan. Si A berkata bahwa buku yang dipegang oleh si B itu milik saya. Ya. Tapi si A tidak punya bayi. Tidak punya bukti. Maka si B diminta apa? Diminta bersumpah. Ya. Si B tidak mau bersumpah. Ini apa namanya? Hah? Nukul. Sebagian para ulama berpendapat, kalau dia sudah nukul seperti ini, sumpah itu dikembalikan lagi kepada si A. Si A disuruh bersumpah untuk apa? Untuk mengatakan, demi Allah itu adalah buku saya. Jelas ya? Ini namanya raddul yamin. Ini namanya apa? Raddul yamin. Dan ini pendapat sebagian ulama. Ya. Dan dia adalah hal yang mempunyai asal di kalangan muhakkikin dari para ulama. Tapi penulis di sini berkata kalau kita berkata dengan apa pendapat ini. Ya, jadi ini di posisi yang kedua. Jadi harusnya si penuntut dia tidak bersumpah. Tapi begitu orang yang dituntut tidak mau bersumpah, sumpah dikembalikan kepada dia supaya dia bersumpah bahwa itu adalah apa? Barang dia. Ini dua tempat ya, di mana orang yang dituntut itu ya, dia bersumpah. Orang yang dituntut dia apa? Afwan. Orang yang menuntut dia apa? Dia bersumpah. Asalnya yang dituntut bersumpah, tapi di sini di dua keadaan orang yang menuntut dia yang bersumpah. Kemudian keadaan yang ketiga tentang sumpah, waqad takunu alayhima fima idza ikhtalafa fi qadri thamanil bay'. Dan kadang-kadang sumpah itu ya terhadap keduanya, yang menuntut dan dituntut dua-duanya bersumpah. Ini kapan ini? Ini pada suatu pembahasan sudah berlalu bersama kita. Yaitu fima idza ikhtalafa fi qadri thamanil bay'. Padahal yang kalau keduanya berselisih tentang kadar besarnya harga suatu barang. Sudah pernah berlalu atau belum ini? Hah? Sudah pernah di pembahasan apa? Si penjual dan si pembeli berselisih tentang harga. Hah? Di pembahasan khiyar. Ya, kita sudah sebut ya, salah satu dari bentuk khiyar adalah ini. Ya. Jelas ya? Dan waktu itu saya terangkan, ya, si penjual dan si pembeli berselisih. Nah, si penjual dan pembeli berselisih. Si pembeli berkata, kamu bilang kepada saya harganya 1 juta. Tapi si penjual berkata tidak. Yang saya bilang harganya 2 juta. Jelas ya? Ini berselisih. Nah, maka setiap dari keduanya bersumpah untuk hal ini. Nah, ini tentu saja kalau sudah berkaitan dengan masalah sumpah, ya, ini terikat dengan pengadilan tentunya. Sebab untuk menentukan siapa yang punya hak, dan pengadilan yang melihat. Ya. Pengadilan yang melihat di dalam hal tersebut. Ini sepanjang ada khusumah ya. Kalau tidak ada khusuma, maka mereka damai antara mereka berdua, tidak ribut-ribut, itu tidak ada masalah. Baik, jadi posisinya seperti itu. Keduanya bersumpah. Ya, keduanya bersumpah. Jadi si penjual, si pembeli berkata demi Allah, kamu bilang, dia bilang bahwa harganya 1 juta. Si penjual juga berkata, kalau dia memang benar, ya, dia tetap mengaku dirinya benar, dia berkata demi Allah harganya berapa? Harganya 2 juta. Kalau tidak ada yang mundur, maka dia punya hak siar di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Boleh dia kembalikan barangnya. Nah, andai kata misalnya si penjual tidak mau bersumpah, maka si pembeli yang benar barang itu, ya tetap sudah menjadi apa? Kepemilikannya dengan harga 1 juta. Ya. Demikian. Selesai sudah kaidah ke-71. Kaidah yang keberapa sekarang? 72. Ya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, kata beliau, as-saniyatu was-sab'un. Al-Qaidah yang ke-72. العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام. Barang yang dijadikan sengketa itu tidak lepas dari tiga keadaan. Ya. Sekarang A dan B naik ke pengadilan. Sengketanya ributnya karena suatu apa? Suatu barang. Ya. Sengketanya ributnya karena suatu barang. Nah, barang yang dijadikan sengketa ini, itu kata penulis tidak lepas dari tiga keadaan. Ya. Tidak lepas dari tiga keadaan. Nah, di sini tiga keadaan yang disebutkan oleh beliau, ya, rahimahullah ta'ala. Ya, kalau lebih diperinci lagi, dia ada empat. Ada empat ya, sebagaimana yang tampak di apa namanya urutan muhakkik. Ya, tapi memang di kebanyakan buku fikih Hanabila hanya disebutkan terbagi tiga. Yang pertama dan kedua dilebur jadi satu. Karena itu dikatakan barang itu ada pada salah satu dari keduanya. Jadi bahasanya. Jadi barangnya dipegang oleh salah satu dari apa? Keduanya. Nah, baik. Iya. Kata beliau, yang pertama, antakuna fi yadil mudda'a. Ya. Ini masalah siapa yang menuntut dan siapa yang dituntut. Ini pembahasan tersendiri ya. Pembahasan peradilan. Bahkan dia adalah pokok pembahasan. Sebab untuk menjatuhkan hukum harus dibedakan siapa yang menuntut dan siapa yang apa? Dituntut. Jangan ribut-ribut saja, bicara saja, tidak tahu apa maunya. Ya. Tapi harus ditentukan siapa yang menuntut dan siapa yang dituntut. Jadi semuanya oleh Al-Qadhi ada ciri-ciri dan ada tanda-tanda yang membedakan antara tuntutan, antara orang yang menuntut dan dituntut. Ini semuanya ada pembahasannya. Ya. Jadi Qadhinya sendiri, kalau misalnya ada dua orang, biasanya dua orang datang, ya, langsung saya cerita, saya ada masalah dengan si Fulan. Wah, si Fulan langsung, belum selesai yang pertama bicara sana, ikut juga bicara. Biasanya begitu. Orang ribut-ribut. Ya. Tapi si Qadhi sudah mendengarkan saja. Ya, setelah selesai semuanya ribut-ribut, ya, Qadhi menyimpulkan. Jadi, kamu yang menuntut, si Pulang ini dituntut. Dia harus buat kesimpulan dulu. Ya. Kalau keduanya sudah mengatakan iya benar, itu keadaannya, ya sudah. Qadhi mulai apa? Melanjutkan pembahasan. Ditanya kepada si penuntut, apakah kau punya bukti? Ya. Masuk di pembahasan bayyinah, ada pembahasan bagaimana cara atau apa bukti-bukti yang dianggap syah di pengadilan. Jelas ya? Makanya semua diperjelas oleh Qadhi. Dia perjelas tentang bukti itu. Kalau syah ada bukti, diberikan hak itu untuk orang yang memiliki bukti. Kalau tidak, maka tadi di pembahasan apa? Di pembahasan sumpah. Orang yang dituntut diminta untuk apa? Bersumpah. Kalau dia menolak bersumpah, maka itu di pembahasannya dikembalikan lagi kemana? Hah? Di pembahasan an-nukul, tapi bisa lagi dikembalikan ke pertama dan disebut dengan pembahasan raddul yamin. Jelas ya? Dan ini ketentuan-ketentuan yang ada di hukum-hukum peradilan. Ya. Karena itulah banyak dari masalah sebenarnya ditanyakan, ya, tidak cocok seorang itu menjawabnya di posisi fatwa. Di posisi apa? Fatwa. Ya. Karena itu yang kita lihat dari banyak ulama kita, kalau mereka ditanya sebuah pembahasan, mereka katakan bahwa ini pembahasannya urusannya di pengadilan. Kalian datang kemana? Ke pengadilan. Iya. Jelas ya? Demikian. Karena memang ini terkait dengan banyak hal. Ya. Dan sudah diketahui bahwa di pengadilan ada pembuktian, ada pemeriksaan, dan didetailkan apa yang harus didetailkan dari sisi hukum-hukum itu tadi. Maka di sini diterangkan oleh beliau rahimahullah, ya, keadaan barang yang menjadi sumber sengketa itu ada tiga. Atau kalau dari catatan urutannya, penomorannya ada empat. Yang pertama, antakuna fi yadil mudda'i. Ya. Ayakuna fi yadil mudda'i. Dia berada di tangan al-mudda'i. Orang yang menuntut. Nah. Yang kedua, au fi yadil mudda' alaihi. Atau dia berada di tangan orang yang dituntut. Ini yang pertama dan kedua sama saja. Karena itu seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian para ulama atau di ulama Hanabila, mereka ketika membahasakan dua hal ini, dia mereka hanya bahasakan bahwa barang yang dijadikan sengketa ada pada salah seorang dari keduanya. Jelas ya? Cuman kalau barang itu ada pada orang yang dituntut, itu sebenarnya lebih menguatkan yang mana? Hah? Lebih menguatkan orang yang dituntut, kan begitu? Barang ada sama dia. Dia yang pegang. Iya. Dia yang pegang. Tapi mungkin juga barang itu dipegang oleh si B, datang si A mengambilnya dengan paksa. Karena si A tidak rela dengan hal ini, dibawa ke pengadilan. Ya, bahwa ini adalah barang saya, dirampas. Si A berkata, tidak, itu adalah barang saya. Si A di sini yang menjadi penuntut. Walaupun barang dia apa? Dia pegang. Jelas ya? Nah, dan hukumnya sama. Ya. Untuk keadaan yang pertama ini, si Qadhi yang pertama bertanya kepada mudda'i. Ya. Dia bertanya kepada orang yang menuntut. Ya. Alaka bayyinan? Apakah kau punya bukti? Kalau dia bilang, iya, saya punya bukti. Dia tegakkan buktinya. Dia datangkan saksi. Ya. Ada dia punya catatan-catatan yang membuktikan. Maka, ini ketentuan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, al-bayyinah al-muddai. Bukti itu terhadap orang yang apa? Menuntut. Maka, kalau dia tegakkan bukti, hukum diberikan untuknya. Iya, keputusan diberikan untuknya. Dan ini secara global disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat ya di dalam hal ini. Baik. Kemudian Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga, sekarang yang ketiganya. Baik. Ya. Yang pertama dan kedua ini kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya si Qadhi bertanya kepada penuntut, kamu ada bukti? Tidak ada. Ya. Dia berkata tidak ada. Maka di sini kalau dia berkata tidak ada, dilanjutkan ke mana? Hah? Orang yang dituntut. Orang yang dituntut diminta apa? Diminta bersumpah. Kamu bersumpah bahwa itu adalah barang kamu? Iya, kalau dia bersumpah, maka hukum diberikan apa? Untuknya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Wal yaminu ala man ankar. Iya, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, walakin al yamin ala al mudda'a alaihi. Tetapi sumpah itu ya ditujukan kepada orang yang dituduh. Itu sumpah. Nah, kalau dia ternyata tidak mau bersumpah, ya, maka tidak maunya ini itu asalnya sudah dihitung si A yang benar, tidak maunya. Sebab nukul itu hukum, ya, dan dia sebagaimana yang saya terangkan tadi itu fatwa para sahabat diberikan hukum, ya, di belakang an-nukul tersebut. Begitu dia tidak mau sumpah si B, maka diketahui bahwa memang benar pemiliknya adalah siapa? Si A. Cuma kalau si B minta, ya, dia berkata, baik, saya tidak mau bersumpah, suruh si A yang bersumpah. Ya. Maka permintaan si B apa? Dipenuhi atau tidak? Dipenuhi. Ini yang disebut dengan nama apa? Raddul Yamin. Ya. Ini yang disebut dengan Raddul Yamin. Nah, kalau ya, kalau si A ya bersumpah, maka barang sudah menjadi apa? Miliknya. Tapi kalau ternyata si A juga tidak mau bersumpah, hah? Bagaimana? Ya, dua-duanya tidak ada yang mau bersumpah. Dua-duanya tidak ada yang mau bersumpah. Tidak ada bayinan. Ya. Harusnya bagaimana? Ya, harusnya barangnya dibagi dua. Barangnya ya dibagi dua. Sebab tidak ada bayinan. Tidak ada yang punya bukti, ya, dua-duanya tidak mau bersumpah. Baik. Kemudian yang kedua, ya, atau yang ketiga, aufi yadi gairihima. Ya. Aufi yadi gairihima. Barang itu ada pada selain mereka berdua. Ya, harusnya kalau urutan, ya, pada yang keempat dulu yang dibaca kan, ya, selesaikan dulu urusan mereka berdua, baru ke urusan orang lain, kan begitu. Jadi barang ada di tangan salah seorang dari mereka berdua, atau mereka berdua sekaligus, atau pada selain mereka berdua. Selain mereka berdua ini, diakhirkannya harusnya. Ya. Baik. Kalau barangnya ada pada tangan mereka berdua sekaligus, ya, maka salah seorang dari keduanya diminta bayjina. Salah seorang dari keduanya diminta bayjina. Jelas ya? Nah, dan kalau salah seorang dari keduanya punya bayina, maka itu adalah keputusan bahwa dia yang mempunyai barang tersebut. Dia mempunyai barang tersebut. Iya. Jelas ya? Kalau ternyata keduanya tidak memiliki bayina, keduanya tidak memiliki bukti, bagaimana ini? Suruh bersumpah dua-dua? Ini tidak mungkin ya, suruh bersumpah dua-dua. Bagaimana caranya? Ya. Jadi di sini, di posisi ini, langsung barangnya dibagi dua. Langsung barangnya apa? Dibagi dua. Tidak ada bukti, dua-duanya, barangnya dibagi dua. Ya. Sebab akhirnya, barang ada pada mereka berdua, sama-sama. Ya. Dan ini indikasi lebih menguatkan bahwa mereka bersyirikat. Karena ribut-ribut. Ya, ini merasa punya miliknya dan seterusnya. Ya, ini terakhirnya. Karena itu pertama diminta bukti. Sekarang tidak ada yang punya bukti dari kedua mereka ini. Maka barangnya dibagi dua dan setiap orang yang mendapatkan bagian setengah disuruh bersumpah bahwa benar ini adalah hak dia. Dia sumpah bahwa bagian saya setengah ini ya adalah benar. Ya. Merupakan hak Allah. Dia bersumpah. Kalau dia tidak bersumpah, yang setengah itu diberikan kemana? Ke kawannya. Jelas ya? Baik, ini keadaan yang keberapa? Yang keadaan yang keempat ya, kalau barangnya ada pada mereka berdua. Ya, dan ini qada diputuskan oleh sejumlah dari as-salaf ya rahimahumullah taala, ada beberapa asar yang menunjukkan tentang hal ini. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga, ya. Kalau barang itu berada di tangan selain mereka berdua. Ya. Barang itu berada di tangan selain mereka berdua. Nah, di tangan selain mereka berdua. Baik. Kalau di tangan selain mereka berdua, ini lain lagi masalahnya. Ya. Perselisihannya bukan antara apa? Dua orang saja. Tapi ada pihak ketiga sudah. Ada pihak ketiga. Dan pihak ketiga yang memiliki barang. Di sini pembahasan tentang apa? Tentang ikrar. Ya, pembahasan tentang ikrar. Jadi pihak ketiga ini yang barang berada di tangannya, kalau dia mengakui bahwa barang ini adalah milik si A, maka barang itu diberikan kemana? Kepada si A. Sebab ikrar itu adalah bentuk dari apa? Dari hukum. Kecuali kalau si A punya bayyinah yang apa namanya lebih kuat untuk hal tersebut, maka dia boleh untuk apa? Diberikan kepadanya. Ini kalau dia punya bayyinah yang kuat. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan itu. Dan ini kaidah yang ke-72. Kemudian kaidah yang ke-73. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, "Ats-tsalitsatu was-sab'un fi bustanadati asy-syahadah." Kaidah yang ke-73 tentang dasar-dasar syahadat. Orang mempersaksikan, seorang mempersaksikan. Apa artinya mempersaksikan? Ya, syahadah itu dia mustad dari kalimat musyahadah. Musyahadah itu dia menyaksikan, lalu dia kabarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui. Itu persaksian namanya, itu yang disebut dengan nama syahadah. Ya, itu yang disebut dengan nama apa? Syahadah. Jadi syahadat dia menyaksikan lalu dia kabarkan apa yang dia saksikan dan apa yang dia ketahui dari apa yang dia saksikan tersebut. Ya. Baik. Dalam persaksian apakah harus dia berkata saya persaksikan? Ya. Ini di banyak pembahasan sebenarnya dibahas berkaitannya dengan huruf. Boleh saja seorang datang ke pengadilan? Ya fulan, kamu beri persaksian. Dia datang sebagai saksi. Dia berkata bahwa saya mengetahui bahwa barang ini milik si fulan. Dia tidak bilang saya bersaksi. Ya. Tapi di posisi ini sudah diketahui. Dia sekarang berbicara bentuknya persaksian atau bukan? Hah? Persaksian, walaupun dia tidak bilang saya bersaksi. Apakah diharuskan dia mengucapkan saya bersaksi? Ya, kalau di pendapat apa namanya yang dipegang oleh atau yang masyhur di madhab Hanabilah, ya itu harus dia ucapkan saya persaksikan. Ya saya persaksikan. Tapi sebuah riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapat sejumlah dari para imam. Ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim dan selainnya. Tidak harus dia berkata, saya persaksikan. Jelas ya? Sebab yang dimaksudkan adalah ya, konsekuensi yang dari dia ucapkan itu saja. Ya, kalau sudah dimaklumi bahwa itu adalah syahadat, ya, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Baik. Ya, dan ada beberapa pembahasan di dalam masalah syahadat. Tentang seseorang itu bagaimana dia apa namanya memberikan persaksian, kapan dia diwajibkan memberikan persaksian, kapan dia dianjurkan memberikan persaksian. Nah, ini ada ketentuannya. Ya, dan di sini penulis membahas sebagian dari ketentuan persaksian, yaitu sumber persaksian. Sekarang seorang yang ingin memberikan persaksian itu adalah atau dianggap sebagai sebuah syahadah. Apa sumbernya? Apa dasarnya sehingga dia dikatakan memiliki syahadah? Ya, kata beliau yang pertama, kata beliau mustanadatu asyhadati talat. Ya, sumber saksi itu ada tiga. Nah, mustanadatnya ada tiga. Yang pertama adalah an-nazar, melihat. Yang pertama adalah an-nazar, dia melihat. Ya. Jadi kalau dia memberikan persaksian di atas dasar apa? Melihat, maka itu sudah apa? Sudah cukup. Ya, karena dia melihat. Nah, maka melihat itu yang paling kuat dari bentuk persaksian. Karena itu didahulukan oleh penulis. Yang kadang melihat lebih tinggi derajatnya daripada apa? Mendengar. Ya. Laisal khabaru kal muayyana, kata Nabi SAW. Berita itu tidak sama dengan apa? Orang yang melihat langsung. Ya. Baik. Kemudian yang kedua wasama, dia mendengar. Ya. Boleh dia memberikan persaksian kalau dia apa? Dia mendengar. Ya. Dia mendengar. Nah, ini tentunya pada jenis mendengar yang langsung berkaitan dengan hal yang dituntut. Ya, hal yang dituntut. Baik. Apakah dia si fulan misalnya dituduh mencuri, dia pernah dengar si fulan bahwa memang itu barang itu saya ambil dari si fulan. Ya, dia dengar. Dia tidak lihat mencuri, tapi dia dengar si fulan berbicara bahwa itu barang dia curi dari si fulan. Ini bentuk apa? Syahadat dengan apa? Dia mendengar. Ya. Dan yang ketiga adalah al-istifarah. Al-istifarah. Beritanya sudah masyhur. Ya, sudah apa? Sudah masyhur. Ya. Karena dia sudah tersebar, itu tidak mungkin dianggap apa? Dianggap dusta. Ini istifarah. Ya. Jelas ya? Dan istifarah ini ada beberapa pembahasan karena terkait dengan saksi sendiri yang memberi persaksian atas dasar itu sudah masyhur, sudah terkenal. Dan kadang qadhinya sendiri, si qadhi sendiri, ya, karena apa, atas dasar istifarah dia menulis ketentuan. Jelas ya? Nah, namun di dalam hal ini yang terakhir kalau berkaitan dengan qadhi itu banyak pembahasannya. Ya, di mana qadhi itu, ya, dia tidak boleh memberi hukum dari pengetahuannya sendiri. Dari pengetahuannya sendiri. Datang si A dan si B bersengketa di depan qadhi. Si B ini tetangganya. Dan dia tahu si B ini apa namanya? Ya, orangnya tidak beres. Dia tahu. Jelas ya? Tapi begitu datang ke pengadilan, si qadhinya diam. Tidak boleh dia berbicara, "Oh, saya tahu kamu tetangga saya. Ya. Rumah saya saja pernah kamu jahilin." Ya. Tidak, tapi dia diam. Dia mendengar apa namanya tuntutan dari orang yang menuntut, tuduhan ataupun apa yang diangkat dia dengarkan. Tidak boleh dia beri hukum dari apa pengetahuannya sendiri. Ya. Nah, itu namanya qadhi. Kalau dia beri hukum dengan pengetahuannya sendiri, ini tidak diterima. Ini tidak diterima. Jelas ya. Karena itu seorang qadhi, wah itu apa luar biasa tanggung jawabnya di dalam. Ya. Jadi ada etika-etika dijaga. Kalau dia qadhi, ya sampai disebutkan dari etikanya, kalau dia qadhi, ya dia jangan belanja ke pasar sendirian. Dia pergi, dia suruh orang belanja ke pasar. Ya, kalau dia mau belanja atau apa, suruh orang pergi belanja. Nah, khawatir kalau dia belanja, ya sama orang di, "Oh ini Pak qadhi dikasih banyak-banyak, kasih banyak-banyak." Dia sudah tahu ini qadhi, sengaja dikasih banyak-banyak. Si penjual ini sudah tahu, "Oh, besok nanti saya mau angkat kasus ini ke beliau." Setelah memberi, ya, qadhi setelah diberi banyak-banyak, ya, kadang apa? Ya namanya manusia mungkin saja, dia akan menjadi lembek. Ya, dan ini tidak cocok untuk seorang qadhi, dia harus jaga dirinya. Iya. Apalagi kalau dia mengenal dari tabiatnya sering kasihan sama orang. Nah, ini apa namanya? Tidak cocok dia membuka pintu itu untuk dirinya. Ya. Karena itu untuk qadhi itu jaminannya besar di pemerintah. Diberikan kelayakan lebih daripada yang lainnya. Sebab memang dia di posisi dijaga. Ya. Harus stabil dalam memberikan apa? Dalam memberikan hukum. Jelas ya? Baik. Ya, berbeda kalau yang di hukumnya ya orangnya serba kekurangan dan seterusnya, ya dia sendirinya pas-pas. Maka ini yang menjadi banyak masalah di banyak peradilan. Ya. Siapa yang tinggi bayarannya, ya, maka hukum bisa disetir. Ya. Dan ini yang repot di dalam hal yang seperti ini. Baiklah, ini dari etika-etika ya saya ingatkan. Dan di sini saya kembali kepada permasalahan sumber atau dasar pijakan dari syahadat, tiga yang disebut oleh penulis. Tiga yang disebut oleh penulis di sini. Nah, ini kaidah bermanfaatnya untuk mengetahui seorang itu benar diterima saksinya atau tidak. Itu harus dilihat pada tiga sumbernya. Kemudian yang ke kaidah yang ke-74, kata penulis rahimahullah ta'ala, ya, Ar-Rabi'atu was-Sab'un, kaidah yang ke-74, syurutu qubuli syahadati sitta, syarat diterimanya persaksian ada 6. Syarat diterimanya syahadat, syahadat ada berapa? Ada 6. Iya. Jadi sekarang ada yang memberikan persaksian. Iya. Dasar persaksiannya 3 yang disebut di atas. Namun ada hal lain yang harus disyaratkan. Syarat-syarat yang harus dijaga secara umum. Ya, ini yang diterangkan oleh penulis di sini. Pertama, al-bulugh. Disyaratkan dia balik. Ya, karena itu tidak diterima persaksian anak-anak kecil. Tidak diterima persaksian anak-anak kecil. Kecuali kalau kejadiannya antara sesama anak kecil itu sendiri. Jelas ya? Antara anak kecil itu sendiri. Nah, dua anak kecil bertengkar. Ya. Dua anak kecil bertengkar. Masalah apa? Ya, berebut permen, gula-gula. Ya. Nah, maka persaksian diterima antara mereka saja, anak-anak kecil. Ya. Tapi kalau anak kecil masuk memberikan persaksian, ya, bahwa orang dewasa ini, dia berbuat begini dan begini, ini tidak diterima. Jelas ya? Karena ini yang dilakukan oleh para sahabat dan ahli fikih di kota Madinah. Ya. Mereka tidak menerima dari anak kecil, kecuali persaksian anak kecil pada mereka saling ribut, saling melukai antara sama mereka saling. Ya. Itu pun kalau tidak ada apa, laki-laki dewasa yang hadir di situ. Kalau tidak ada laki-laki dewasa yang hadir di situ. Nah, baik. Jadi ini yang pertama ya, tentang al-bulugh, disyaratkan dia harus balik. Yang kedua, wal-aql, syaratkan dia waras. Jadi terima persaksian dari orang yang tidak waras. Ya, apakah tidak warasnya karena kesurupan atau tidak warasnya karena memang tidak ada akal dari apa namanya? Dari dasarnya. Nah, dari dasarnya. Iya. Ada pun orang yang kadang dia pingsan, kadang dia sadar. Ya. Di masa dia sadar boleh dia beri persaksian. Biasanya kalau diketahui bahwa dia stabil di masa sadarnya. Kemudian yang ketiga, wanutuk, disyaratkan persaksian itu apa? Ya, dengan berbicara. Dengan berbicara. Nah, dan khusus di persaksian di sini, sebab ini sifatnya dimaklumi ya bahwa persaksian ini adalah salah satu pijakan hukum. Dan sama dengan qadha. Syarat qadhi kita sebutkan, qadhi pendapat yang lebih kuat tidak harus dia bisa apa? Dia bisa bicara, tidak bisa menulis. Tapi di sini ini sumber hukum. Ya. Dasar hukum disyaratkan dia harus berbicara. Nah, Jadi dia diterima dari orang yang busa, orang yang bisu. Walaupun isyaratnya dipahami. Walaupun isyaratnya apa? Dipahami. Nah, ya kalaupun apa harus diambil dari orang yang bisu itu di keadaan-keadaan tertentu saja. Ya. Seperti di dalam masalah nikah, masalah talak. Ya. Kalau si bisu ini mentalak istrinya, anda ada yang lain yang bisa memberi persaksian ke siapa? Dia. Kalau lagi terima bagaimana caranya? Maka di keadaan tertentu saja. Ya, jelas ya. Itu pun para ulama menyebutkan kalau dia menulisnya, ya, itu lebih afdal. Sebab itu lebih apa? Lebih kuat menunjukkan maksudnya daripada isyarat dia. Daripada isyarat dia. Baik. Kemudian syarat yang keempat. Kata beliau, wal islamu fi ghairi wasiyati fi safar. Disyaratkan keislaman. Ini syarat umumnya pada seluruh persaksian. Tapi diperkecualikan satu keadaan. Itu sudah diterangkannya, karena itu beliau terangkan di sini. Itu pada selain wasiat apa? Di perjalanan. Kalau wasiat di perjalanan, telah kita sebutkan tadi, diterima dari apa? Hah? Dari kafir apa? Kafir dhimmi. Tapi ditambah? Hah? Ditambah dengan sumpah. Ditambah dengan sumpah kalau mereka diminta untuk bersumpah atau diragukan ya persaksiannya. Baik, kemudian yang ke 5. Ya. Kemudian yang ke 5. Nah, ya asalnya kalau dia sudah bersaksi, siap bersaksi begini, berkata begini, ya, itu enggak diminta sumpah lagi. Saksinya sudah cukup ditulis. Itu saksi dia. Dia menyatakan diri sebagai saksi sudah cukup. Jelas ya? Karena telah kita terangkan bahwa sumpah itu pada berapa tempat? 3 tempat. Ini keterkaitan kaidahnya ya, supaya kita paham bahwa memahami kaidah-kaidah ini penting. Nah, kemudian yang kelima, wal hibdu. Dia menghafalnya. Maka anda diterima persaksian dari mughafal. Dari orang yang apa? Sering lalai. Ya. Atau orang yang dikenal banyak lupa. Pikun. Ya. Ini tidak diterima. Jelas ya? Baik. Dan dilihat kalau dia banyak lupa, dilihat banyak lupanya. Ya. Bentuk banyak lupanya bagaimana? Ini ada apa namanya? Ya. Pemastian-pemastian. Ya. Jadi ini syarat umumnya. Dan qadi sendiri kalau melihat orangnya, nah dia bisa menentukan ini orang diterima syahadatnya atau tidak. Itu dulu. Terpenuhi syarat dia boleh mempersaksikan atau tidak. Tidak terpenuhi syarat, ditolak. Terpenuhi syarat, nah baru ditanya apa persaksiannya, dari mana dasarnya. Jelas ya? Dari mana dasarnya. Demikian. Kemudian, berikutnya, ya. Jadi yang dimaksud di sini hafalan, dia menghafal kebanyakannya. Kalau yang tidak boleh itu, dia banyak lupa, kebanyakannya lupa. Adapun kalau dia kadang lupa, yang namanya manusia, wajar kalau dia kadang apa? Kadang lupa. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Nah, ada manusia yang pernah lupa, tidak pernah lupa. Ya. Rawi saja, ya, rawi saja, itu rawi hadis pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Kalau dalam rawi hadis dikatakan bahwa si fulan ini tidak pernah keliru dalam hadisnya, itu hanya pembahasan bahwa ini betul-betul dhabit hadisnya, bukan artinya hakikatnya tidak pernah keliru. Jelas ya? Bukan tidak pernah keliru. Ya, karena itu sebagian apa namanya orang-orang yang apa baru belajar ilmu hadis, ya, dia baca di biografi misalnya Zaid bin Qudamah. Zaid bin Qudamah ini disebutkan bahwa dia rawi, ya, tidak ada kekeliruannya, tidak pernah keliru dalam riwayatnya. Dianggap bahwa seluruh riwayatnya itu pasti benar, ya, tidak ada kelirunya. Dan ini salah, ya, karena itu kata Ibnu Ma'in, siapa yang berkata dia tidak pernah salah maka dia adalah kadzdzab, kata Ibnu Ma'in, pendusta. Ya. Jadi pujian dari para ulama itu tidak pernah keliru, itu artinya apa? Itu memang kuat hafalannya, bukan artinya hakikatnya tidak pernah keliru. Jelas ya? Dan pembuktian keliru bukan dia yang membuktikan, bukan pula kawannya yang memujinya, seorang imam yang memujinya, tapi pembuktian dari sisi ilmu apa? Dari sisi ilmu riwayat. Dalam pembuktian kekeliruan. Jelas ya? Imam Malik saya ya, dikumpulkan satu buku oleh Daruqutni, kekeliruan beliau dalam riwayat. Ya. Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Nah, jelas ya? Al-Bukhari diperbaiki kekeliruannya dalam ilmu rawi oleh Abu Hatim Abu Zur'a. Jelas ya? Kemudian untuk mereka bertiga ya, disusul pula oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tersendiri memperbaiki kekeliruan di dua buku sebelumnya. Ya. Jadi keliruan itu ada pada rawi, pada para ulama, itu adalah hal yang wajar. Baik, ini saya ingin ingatkan ya, bagaimana ya, contoh yang paling ringkas kalau kita ingin melihat ya, kita lihat di imam-imam di Masjidil Haram itu, di sholat tarawih ya, padahal itu hafalannya sangat mungkin sekali mereka punya hafalan. Bersama dengan itu, kekeliruan itu sudah merupakan tabiat manusia ya, merupakan tabiat manusia. Sering kita ketemukan apa? Ya, kekeliruan ya, di dalam apa? Hafalan tersebut. Nah, karena ini tidak ada yang lepas dari hal yang seperti itu. Jadi yang sedikit itu dimaklumi. Baik. Kemudian yang ke-6, kata beliau, wal-adalah. Al-adalah. Al-adalah ini adalah asalnya dia adalah istiqamah. Ya, dari kata adil. Dia adil. Ya, kebalikan dari sewenang-wenang. Iya. Ya, kalau dikatakan dia adil, itu dia pertengahan keadaannya dalam agamanya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Baik. Ini al-adalah. Iya. Jadi kalau dia dikenal banyak berdusta, nah ini sudah dikatakan ghairu adil. Iya. Jelas ya? Tidak diterima persaksiannya. Baik, ini 6 syarat. Dari syarat persaksian ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, mimman tarduna minasyuhada, dan siapa yang kalian ridai dari para saksi. Dan yang diridai itu adalah siapa? Orang yang adil. Dan di ayat yang lain, wa ashhidu dawai adlin minkum, dan berilah persaksian atau mintalah dipersaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ya, maka persaksian itu dituntut dari orang yang adil. Dan keislaman itu adalah lambang keadilan. Hafalan ini, hafalan berbicara tentang semuanya hal yang dimaklumi ya. Ya, dari sisi dalilnya. Ini 6 syarat. Ya, semuanya adalah syarat berlaku untuk diterimanya sebuah syahadat, sebuah kesaksian. Kemudian penulis di sini menjelaskan mawani usyahadah, hal-hal yang menahan syahadat itu tidak diterima. Hal-hal yang menyebabkan persaksian tidak diterima. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wamawani'u syahadati asyratun, dan penghalang hal yang menyebabkan persaksian tidak diterima ya, ada 10. Nah, ini kesimpulan yang bagus juga ya, dari apa namanya hal-hal yang beliau sebutkan di awal buku itu, bahwa beliau akan menyebutkan kaidah-kaidah, beliau tidak didahului dari yang pernah, atau beliau tidak melihat ada yang mendahulunya dalam hal tersebut. Ya, walaupun sebagian dari kaidah yang telah lalu telah kita terangkannya, bahwa beliau mengambil ya, dari buku-buku apa namanya, juga ada di keterangan buku-buku yang lainnya. Ya, sama seperti apa yang beliau terangkan. Yang pertama kata beliau adalah as-sighar. Ya. Dia masih kecil. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Kemudian yang kedua, wal-junun. Dia tidak waras. Kemudian yang ketiga, al-kharas. dia bisu. Kemudian yang keempat, al-kufur, kekafiran. Kemudian yang kelima, al-fisq, kepasikan. Karena kepasikan ini lawan dari apa? Lawan dari keislaman. Ya. Kemudian yang keenam, ada ul-hibdi, dikasrati nisyan, terlalu banyak lupa. Ini lawan dari apa tadi? Hafalan. Kemudian yang keempat, al-qarabah. Minal abuwah wal-banuwah. Ya, dia punya hubungan kerabat. Dia punya hubungan kerabat. Ya. Dari sisi abuwah, ya, ada hubungan keayahan antara anak dan ayah, atau banuwah antara ayah dan anak. Nah, kalau ada hubungan kerabat seperti ini, tidak diperbolehkan. Sebab ini mengarah kepada apa? Mengarah kepada tuhmah, kecurigaan. Ya. Oh, ini mentang-mentang anaknya, dia kasih persesian untuk siapa? Untuk ayahnya. Jelasnya, tentang anaknya, ayahnya kasih persaksian, atau karena ayahnya, ya anaknya tidak mau ketinggalan dia. Ya. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-8. Wa yajurra ila nafsihi naf'an bi syahadatihi aw yadfa anha dararan. Ya. Dari hal yang menahan syahadat, ya. Kalau persaksiannya itu membawa manfaat untuk dirinya atau menolak darinya dharar. Ya, ini adalah ya, hal yang mencurigakan. Jadi sekali kalau misalnya dihadirkan seorang dan orang ini memberikan persaksian dan persaksiannya itu ya sifatnya menguntungkan dirinya. Nah, maka yang seperti ini ditolak persaksiannya. Sebab hal yang sangat meragukan. Demikian pula kalau ada bahaya yang ditolak darinya dengan persaksiannya. Nah, kemudian yang ke-9, wal adawah, dan adanya permusuhan. Ya. Kalau sudah diketahui, ya, si A dan si B, si A, si B ini dituduh, ya, si A menuntutnya. Ya, dihadirkan saksi si C, dan si C ini punya masalah besar antara C dengan apa? Dengan B. Ya, maka di sini dia tidak cocok untuk diikutkan persaksian. Ya kan dikatakan bahwa dia ini menguatkan apa? Hanya untuk menguatkan si A saja. Ya, karena ini memang musuh bubuyutannya. Ya. Jelas ya? Karena itu permusuhan tidak boleh. Hindari mawane. Kemudian yang ke-10, buat tuhmah. Ya, dan dia ada tersangka. Ya. Nah, disangka. Apakah itu tampak dari perbuatannya atau tampak dari ucapannya? Ya. Dan ini semuanya ya, adalah hal yang dipandang oleh seorang apa? Seorang kaum. Ya. Nah. Baik. Selesai sudah ya? Kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-74. Sudah habis waktunya. Seharusnya kita baca 2 kaidah lagi. Tidak masalah 2 kaidah ini, kita undur insya Allah. Setelah sholat asar nanti. 1, 2, 3. Lumayan ya, 6 kaidah kita baca. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.